Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Kitabul Bai' dari Mudzakkaratul Fiqh Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Muthaymin rahimahullah, halaman 176. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa minal adillati allati tanha an bay'il majhuli nahyu rasuli sallallahu alaihi wasallam an bay'i ma fi butunil an'am, wa qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Al-ayah. Asyahidu fi hadhihi al-ayah qawluhu wal maisir, li'anna haqiqatal amri anna bay'al majhuli yatahawwalu ila maisirin, li'annal maisira kullu mu'amalatin yakunul insanu fiha imma ghanimun aw gharimun, wa ala hadha fa bay'ul majhuli maisirun, li'anna hadhal majhula in tabayyana annahu kathirun fal mushtari ghanimun, wa in tabayyana annahu qalilun saral mushtari ghariman. Beliau mengatakan, wa minal adillah, dan diantara dalil-dalil allati tanha an bay'il majhul, yang melarang dari jual beli sesuatu yang belum diketahui, adalah nahyur rasul sallallahu alaihi wasallam an bay'i ma fi butunil an'am, larangan Rasul SAW dari menjual atau membeli sesuatu yang dalam perut hewan ternak, janin misalkan, diperjualbelikan. Saya jual untukmu apa yang dalam perut kambing ini nanti kalau dia sudah lahir, atau saya mau beli apa yang dalam perut unta ini nanti kalau dia sudah lahir. Tapi akadnya ketika masih dijanin. Jelas? Nah, ini dilarang dalam hadis Nabi SAW. Ini sebagai dalil. Kata ulama, apa ilatnya dilarang? Ilatnya adalah karena barang tadi apa? Majhul. Al-jahalah. Tidak diketahuinya barang tadi. Bagaimana nanti kalau dia lahir? Apakah hidup atau mati? Kalaupun hidup, apakah jantan atau betina? Sempurna atau cacat? Itu semua belum diketahui. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai ilat dalam hadis tadi. Kenapa Nabi SAW melarang menjual atau membeli sesuatu yang masih dalam perut hewan ternak. Begitu pula yang menjadi dalil tentang hal ini adalah qawluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, dan maisir, judi, wal ansab, dan berhala, wal azlam, dan semacam mengundi nasib itu ya, dengan anak panah, semua itu adalah rijsun, najis, min amali syaitan, dari amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu oleh kalian. Kata beliau, asyahid fi hadhil ayah, yang menjadi penguat dalam ayat ini untuk masalah ini, larangan menjual atau membeli barang yang belum diketahui, qauluhu, pada firman Allah Ta'ala, wal maisir, dan judi. Ya, kenapa judi itu dilarang? Karena apa? Gak jelas apakah dia untung atau rugi. Ya kan? taruhan, sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang melakukannya apakah nanti dia itu untung atau dia rugi secara apa? Secara pasti, ya kan? Nah, itulah ilatnya. Sedangkan dalam kaidah fikih apa? Al-hukum yadur ma'a illatih wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilatnya dari sisi ada dan tidaknya. Ketika ilat tadi ada pada suatu perkara, maka hukumnya pun ada. Ketika hilang, maka hilang. Jelas? Nah, sesuatu yang tidak jelas untung ruginya, yang bahasa kitanya spekulasi gitu ya, itu ilat kenapa judi itu dilarang. Maka apapun yang seperti itu, yang seperti judi keadaannya, maka itu apa? Juga mengenai hukum sesuatu tersebut sebagaimana hukumnya al-maisir judi tadi. Beliau mengatakan li'anna haqiqat al-amr, karena hakikat perkaranya anna bay' al-majhul, bahwa menjual atau membeli barang yang enggak dikenal, enggak diketahui, yatahawalu ila maisir, akan berpindah kepada maisir, akhirnya dia taruhan. Ya. Ini bukan lagi jual beli. Ini nama apa? Taruhan sudah. Li'anna al-maisir, karena yang namanya maisir adalah kullu mu'amalah, setiap bentuk mu'amalah yakunul insanu fiha imma ghanim au gharib. Setiap masalah mu'amalah yang orang itu di dalam mu'amalah tadi mungkin untung mungkin rugi, gak jelas gitu ya. Kalau jual beli kan yang barangnya jelas ya, harganya jelas kelihatan ya. Saya kulaan barang tadi 100 ribu, saya menjualnya 150. Ya. Orang yang menjual tadi tahu, ya dengan ini dia apa? Punya keuntungan. Ini yang diinginkan dalam jual beli. Jelas berapa untungnya. Begitu. Sementara ini tidak jelas. Paham? Saya mau menjual janin yang ada dalam ternak saya. Gak tahu nanti yang keluar apa. Kalau yang keluar dalam keadaan mati, ya rugi si pembeli. Saya ya untung-untung saja kan gitu. Ya kan? Kalau ternyata yang keluar itu hidup dan ternyata betul-betul bibit yang unggul, sementara dia jualnya harga murah, rugi dia. Ya kan? Nah, ini yang gak boleh. Ya. Setiap bentuk muamalah yang orang di dalam muamalah tadi imma ghanim aw gharib, bisa jadi untung atau rugi, ini namanya maisir. Ingat-ingat ya. Maisir itu dilarang, dan maisir itu pengertiannya tadi ini dihafalin, kullu muamalah yakunul insanu fiha imma ghanim aw gharib, setiap bentuk muamalah yang manusia di dalam muamalah tadi bisa jadi untung atau rugi, gak jelas. Itu namanya maisir. Kalau sudah tahu itu maisir, maka hukumnya apa? Mamnu', haram. Terlarang, gak boleh diharamkan. Nah, wala hadza, atas dasar inilah fabi'ul majhul maisir. Menjual atau membeli barang yang belum diketahui itu masuk dalam kategori maisir. Li'anna hadzal majhul, karena barang yang tidak diketahui ini intabayyana, kalau ternyata nanti nampak jelas annahu kathir, ternyata dia banyak, fal mustari ghanim, yang beli untung, si penjual rugi, karena dia menjual dengan harga barang yang sedikit, ternyata yang keluar kok banyak, seperti misalnya susu dalam teteknya hewan ternak, kan gak tahu nanti berapa liter yang apa keluar nanti. Oh ternyata yang keluar banyak, sementara dia jualnya apa? Harga murah. Ya rugi dia. Nah, wa in tabayyana annahu qalil, Dan bila ternyata nampak jelas kalau itu sedikit, tidak sebanding dengan harga yang diberikan, saral mustari ghariman, maka yang beli jadi apa? Rugi. Nah, yang seperti ini enggak boleh dalam hukum Islam. Jadi ketentuan barang yang ingin diperjualbelikan itu ya, harus ma'lum, harus diketahui dengan jelas. Kalau dia majhul, maka hukumnya tidak boleh. Nah, ayo terus. Qala rahimahullah ta'ala, wal ma'na yaqtadi an-nahya an hadzal bai'i li'annahu sayaqwa'u lil gharimi minan nadmi wa karahati alladhi ghabinahu wa rubama adawatun wa khusumatun bainat tarafaini wa kadzalika fihi mafsadatun lil ghanimi li'annahu idza rabiha hadhihi al marrata yajurruhu hadha ila ay ya'mala hadha al 'amala marratan thaniatan wa iddatan maratin wa iddatan maratin wa rubama ya'udu 'alayhi al amru bil aksi min hadha na'lamu anna hadha syarta qad dalla 'ala tahrimihi al kitabu wa sunnatu wan nadru sahihu. Naam. Beliau rahimahullah menambahkan sisi pendalilan yang lain, yaitu secara makna, secara an-nazar as-sahih, secara ra'yu, akal yang sehat. Secara akal yang sehat, kata beliau, yaqtadi an-nahya, muamalah seperti ini, jual beli barang yang enggak diketahui, itu menuntut akal ini memutuskan apa? Enggak boleh seperti itu. An-nahya an hadzal bai', jangan jual beli seperti itu secara akal yang sehat. Kenapa? Li'annahu sayaqa'u lil gharim minan nadmi, karena akan terjadi bagi orang yang rugi tadi penyesalan. Ingat, dan ini penyesalan itu madarat atau apa? Maslahat. Madarat. Ya, istilahnya apa ya? Ya, kayak leher itu dicekik gitu ya, menelan jadi susah gitu. Nah, sudah keluar uang banyak, dia harapannya tinggi ya, misalkan dia tadi mau beli janin yang ada di perut hewan tadi, hewan ini hewan unggulan, dia sangat hobi ya, punya harapan keluar dari hewan ini ya, janin ya, keturunannya yang juga unggulan, ternyata mati. Padahal dia sudah keluar uang banyak, sudah punya harapan tinggi. Apa yang terjadi? Sakit itu leher, sesak itu dada. Nah, ini mudarat. Wa karoha, dan dia akan benci dengan sesuatu yang membuatnya rugi. Ya, atau orang yang membuatnya rugi tadi. Ternyata, ya kan. Yang tadinya sesungguhnya enggak ada masalah sama orang tadi ya. Karena dia dibuat rugi secara naluri orang itu, akhirnya apa? Jadi enggak enak, enggak senang. Merasa kecewa, dikecewakan gitu. Padahal orang tadi juga enggak tahu, kan sama-sama enggak tahu. Ya salah kamu sendiri, kenapa mau gitu. Mau nyalakan juga enggak bisa, tapi tetap ada perasaan apa? Benci. Enggak senang. Kecewa dia. Naam, wa rubbama adawa wa khusuma, dan boleh jadi akan timbul yang namanya apa? Permusuhan dan ini percekcokan baina tarafain, antara dua pihak ini. Karena ya namanya orang kadang udah kecewa itu biasanya kalau dia ndak lapang dada, dia akan mencari apa? Cari-cari kesalahan lawannya atau temannya, partnernya. Nah, kamu sih ya. Padahal awalnya sudah saling lera, saling rela, walaupun sama-sama apa? Enggak ngerti nantinya gimana. Nah, ini. Dan segala sesuatu yang membuat ya madarat dalam Islam itu apa hukumnya? Dilarang. La darar wa la dirar. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa kadzalika fihi mafsadatun lil ghanim. Begitu pula dalam jual beli majhul, ya, sesuatu yang belum dikenal, itu ada mafsadah buat yang untung juga. Yang untung itu jangan dikira enggak terimbas dampak negatifnya, kena dia. Apa itu mafsadahnya? Kata beliau, li'annahu idza rabiha hadhihi al-marrah. Karena yang untung tadi, kalau saat ini dia untung, ya juruhu hadha, maka keadaan dia yang pertama kali ini akan mendorong dia, menyeret dia ila an ya'mala hadzal amal marratan tsaniyah, untuk melakukan amalan yang sama untuk yang kedua kalinya. Wah, ternyata untung besar saya, gitu ya. Fantastis, misalkan. Wah, enggak disangka. Enak juga ini, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia tertarik untuk apa? Ulang. Coba lagi. Kalau sekarang untung besar, ya kemungkinan besar yang berikutnya tidak sama apa, tidak jauh. Tidak beda. Akhirnya dia apa? Ulang yang kedua. Wa iddatan marrat, sampai apa? Berkali-kali. Istilahnya apa? Membikin candu. Wa rubbama ya'udu alaihi al-amru bil 'aks. Dan boleh jadi kenyataannya apa? Kebalikannya. Dia rugi besar. Awalnya dia taruhan mungkin 100 juta. Wah, sukses. Berhasil dia. Tebakannya apa namanya? Tepat. Kali kedua dia tambah. Taruhan 200. Berhasil. Yang ketiga dia tambah 1 miliar. Ternyata apa? Rugi. Wah, langsung apa? Stres dia. Nah, itulah dampaknya. Hah? Nah, sebagaimana orang yang berjudi tadi. Ya. Makanya yang berjudi itu dibenci oleh manusia yang memiliki akal sehat. Siapapun dia. Ya, akan membenci. Ya, suatu bentuk apa? Muamalah yang sangat-sangat tidak apa? Tidak sehat. Apalagi di dalam Islam. Agama yang sangat menjaga fitrah manusia. Sehingga alhasil terlarang ya melakukan transaksi jual beli dalam keadaan barangnya apa? Majhul, belum diketahui ya wujud dan sifatnya. Nah, dan beliau mengatakan wa min hadza al min hadza, dari sinilah na'lamu, kita mengetahui anna hadza syarat, bahwa syarat seperti ini yaitu barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan diketahui, dalla ala tahrimihi, ya, yang menunjukkan akan haramnya menjual beli barang yang belum diketahui adalah al-kitab was-sunnatu wan-nadhar sahih. Al-kitab yakni Al-Qur'an dan as-sunnah dan akal yang sehat. Nah, terus qala rahimahullahu taala asyaratu tsani ayakuna maqduran ala taslimihi waqta wujubi taslimi. ودليل هذا هو دليل الشرط الأول لأن الذي ليس مقدورا على تسليمه بيعه غرر والصفقة فيه ميسر والصفقة فيه ميسر مثاله إنسان له بعير ضالة فجاءه رجل يطلب منه شراء هذه البعير الضال فبيعه هذا غير جائز فالشاري لا يشتري البعير بقيمتها وإنما بأقل وقد يحصل عليها بعد بحث يسير فيكون الشاري غانما والبائع غارما وقد يبحث عنها طويلا ويبذل في ذلك مالا كثيرا ولا يحصل عليها فيكون الشاري غارما والبائع غانما. نعم. Ini syarat yang kedua dari syarat-syarat yang khusus di dalam jual beli yaitu ayyakuna maqduran ala taslimihi waqta wujubi taslim. Barang yang dijelaskan tadi maqduran ala taslimi, mampu untuk diserah terima pada waktu ya, kewajiban untuk serah terima. Ketika misalkan diwajibkan untuk serah terimanya besok, maka dalam keadaan barang tadi besok sudah siap untuk serah terima. Kalau belum ada kepastian serah terimanya, maka tidak boleh, tidak boleh melakukan apa, jual beli barang yang seperti ini. Apa dalilnya? Kata beliau, wa dalilu hadza huwa dalilu syartil awal. Dalil untuk syarat yang kedua ini sama dengan dalil syarat yang pertama. Nah, ini dalam keadaan dia enggak apa? Enggak memiliki kepastian. Sesuatu yang enggak pasti, ya kan? Sebagaimana sesuatu yang enggak jelas kan enggak pasti. Begitu pula sesuatu yang belum bisa diserah terimakan, dia enggak pasti apakah nanti dia dapat terima atau nanti dia enggak dapat. Jelas? Nah, sehingga sama saja nanti masuknya mengarah kepada apa? Maisir. Mengarah kepada maisir. Lianna alladhi laisa maqduran ala taslimi bainahu gharar. Karena sesuatu yang belum bisa diserah terimakan, jual belinya itu akan menjerumuskan kepada apa? Gharar. Ya. Sesuatu yang enggak pasti. Ya, bisa jadi dia untung, bisa jadi dia rugi. Wasafqatu fihi maisir. Dan as-safqah, safqah ini apa artinya? Ana lupa. Di dalamnya ada bentuk apa? Maisir. Di dalamnya ada bentuk perjudian, taruhan. Misal contohnya, kata beliau, insan. Misalnya ada orang lahu ba'irun dhalah. Dia punya unta tapi untanya hilang. Faja'ahu rajul. Ia talabu minhu syira'a hadzal ba'ir ad-dhal. Kemudian ada orang meminta dari si pemilik tadi untuk membeli barang apa, unta dia yang hilang tadi. Untamu hilang ya? Saya dengar untamu hilang. Iya. Kenapa? Saya mau beli. Gimana? Ya, untanya belum ada. Enggak apa-apa, nanti saya cari, misalkan. Yang penting kamu mau jual enggak? Ya udah enggak apa-apa. Saya bilang saya enggak tahu jawab ya. Nanti untanya apa dapat atau enggak? Iya. Ya enggak apa-apa. Langsung akad. Terus si pembeli dia cari untanya dengan anggapan sudah berpindah kepemilikan, jadi milik dia. Nah, seperti ini tidak boleh. Paham? Fa bai'u hadza ghairu jaiz. Jual beli seperti ini kata beliau enggak boleh. Fasyari lan yashtaril ba'ira bi qimatiha. Karena orang yang beli tadi enggak mungkin dia beli unta tadi dengan harga normal. Mesti dia apa? Pingin harga jatuh. Iya kan? Enggak mungkin sesuatu yang belum bisa dia serah terimakan dia harga dengan harga ya normal. Mesti dia pengin jadi harga miring, kan gitu. Saya mau beli tapi harganya sekian. Mesti itu maunya. Ya, karena ini kan kelemahan si penjual ya. Dia belum bisa menangkap barangnya. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh si pembeli untuk apa? Mendapatkan harga murah karena dia merasa yakin bisa menemukan. Nah, gitu. Wa innama biaqal. Ya. Hanyalah yang dia inginkan adalah harga yang rendah. Harga murah. Wa qad yahsulu 'alaiha ba'da bahthin yasir. Dan kadang dia bisa nemukan unta yang hilang tadi setelah sedikit saja mencari. Ya, dia sudah punya keahlian. Ternyata gampang kok nangkepnya. Nemukannya gampang. Fayakunu syari ghaniman. Maka di saat seperti itu si pembeli apa? Untung. Wal ba'i ghariman. Yang jual rugi. ya kan? Nah, faqad yabhatsu anha tawilan, dan kadang dia mencarinya apa? Lama sekali. Wa yabdhulu fi dzalika malan katsira, dan dia sudah habiskan untuk mencarinya harta yang banyak, ya, pengeluaran banyaknya, modalnya habis. Wa yahsul 'alaiha aw la yahsul 'alaiha, dan ternyata apa? Enggak dapat. Apa yang terjadi? Fa yakunu syari ghaliman. Ya, maka si pembeli apa? Rugi. Wal ba'i ghaniman, yang jual untung. Sehingga sama saja ya. Jatuhnya kepada apa? Maisir, kepada taruhan. Bukan lagi apa? Jual beli yang dibolehkan. Tambah sedikit. Wa rahimahullahu taala hukmu bai'il malil maghdubi min sahibihi. Misaluhu insanun saraqa minhu sariku sarikun sa'atan. Saraqa minhu sarikun sa'atan wa sariku aqwa minhu wa huwa yara sa'ata walakinahu la yastati'ul husula 'alayha wa ata ila sahibis sa'ati rajulun wa qala lahu sa'ashtari minka sa'ata wa ana qadirun 'ala istirdadiha minas sariki fa fi hadhihi alhalati tafsilun in kana almushtari qadiran ala istirdadi silati faqad tamma syartu wa jazal bai'u idza tammat jami'u syurutil bai'il ukhra wa idza kana almushtari ghairu qadirin ala istirdadi silati fa inna hadzal bai'a la yajuzu li'annahu maisirun wa gharrun wa rasul sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharri. Nah, kadang ada contoh kasus yang semisal ini, tapi hukumnya diperinci oleh syekh. Yaitu kata beliau, hukmu bai'il mal, ini mungkin pakai sad ya, al-maghsubi min sahibi. Hukum menjual barang yang digosob dari pemiliknya, diambil tanpa seizin pemilik, ya, dicuri misalkan. Nah, itu gimana? Beliau kasih contoh. Misal, contohnya, insan saraqa minhu sariqun sa'atan. Ada orang yang pencuri mencuri dari dia satu buah jam tangan misalkan. Ya, dia punya jam tangan, diambil oleh orang, enggak tahu siapa ini. Wasariqu aqwa minhu. Sementara si pencuri ini lebih kuat daripada dia. Wa huwa yarasa. Dia lihat jam tangan itu di tangan si pencuri tadi, ya. Misalkan di masjid ya, dia wudu, naruh. Lupa. Setelah dia kembali ke tempatnya, enggak ada. Tapi dia ada di tangan orang itu. Itu jam tangan saya itu. Dia mau ngambil, mau ngomong, takut. Nanti, waduh, saya, dia lebih kuat daripada saya. Gimana nanti saya? Nah, sulit gitu ya. Nah, walakinnahu la yastati'ul husula 'alaiha. Dia lihat jam tangan itu di tangan si pencuri tadi, tapi dia enggak mampu untuk mengambilnya, mendapatkannya kembali. Akhirnya apa? Wata ila sahibi sa'ati rajul. Ada orang lain datang ke pemilik jam tangan. Kenapa? Jam tangan ini hilang. Iya. Dan aku lihat di tangan orang itu. Aku mau ngambil enggak berani. Faqala lahu. Maka orang yang ketiga tadi berkata, "Sa'ashtari minka sa'a." Gimana kalau saya yang beli jam tanganmu itu? Wa ana qadirun 'ala istirdadihi. 'Ala istirdadihi minas sarib. Saya mampu untuk mendapatkan dari si pencuri tadi. Nah, gini, boleh enggak? Kata Syekh rahimahullah, fa fi hadhil hala tafsil. Dalam keadaan seperti ini, hukumnya dirinci. Yang rinciannya adalah idza kana al-mushtari qadiran 'ala istirdadi sil'ah. Kalau si pembeli ini betul-betul dia mampu untuk mengambil kembali barang tadi, faqad tamma syartu wa jazal bai'. maka sempurnalah syaratnya dan jual belinya boleh sah. Idza tammat jami'u syurutil bai' al-ukhra, kalau syarat jual beli yang lain sudah sempurna. Untuk syarat yang ini sudah bisa, andaikan apa? Dia mampu mendapatkannya. Wa idza kana al-mushtari ghair qabil ala istirdad as-sil'ah, kalau ternyata yang beli ini enggak mampu, itu omong besarnya saja. Dia enggak mampu untuk mendapatkan barang tadi. Fa inna hadzal bai' la yajuz. Jual beli seperti ini enggak boleh. Li'annahu maysir wa gharar. Karena dia itu termasuk jadi taruhan dan sesuatu yang enggak jelas. Majhul. Enggak pasti gitu. Spekulasi, ya kan? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Dan Rasulullah SAW telah melarang dari jual beli sesuatu yang apa? Tidak jelas. Nah, paham ini? Sehingga kembali kepada apa? Kondisi si pembeli. Misalkan si pembeli ini dia polisi, ya. Misalkan mampu dia, atau dia punya kekuatan untuk menundukkan si penjulin tadi. Silakan. Jadi kalau tidak mampu, ya, atau apa sifatnya? Nggak bisa dipastikan, ya jangan. Mending dipastikan dulu barangnya untuk kembali, baru setelah itu akad. Jangan akad dulu, paham? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dulu yang bisa kita bahas. Yang lainnya selalu kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Subhanallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.